إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله adalah dua persyaratan agar amalan-amalan ibadah kita di dunia ini, amalan-amalan ketaatan kita di dunia ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan menjadikan dan memberatkan lembaran-lembaran kebaikan kita kelak di sisi Allah Rabbul Alamin. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillah, dan yang kedua adalah mutaba'ah amri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun perkara yang pertama yang berkaitan dengan al-ikhlas, perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat berat sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam banyak ayatnya agar kita senantiasa dalam melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, senantiasa ikhlas, memurnikan, hanya mengharapkan wajah Allah Rabbul Alamin. Bukanlah mengharapkan pujian-pujian dari manusia yang lemah. Bukan pula mengharapkan jabatan-jabatan manusia yang hina. Semata-mata mengharapkan pujian dan sanjungan keridhaan dari Allah Rabbul Alamin. Yang puncaknya, yang kita inginkan adalah bagaimana kita bisa menjadi deretan ahlul jannah, penduduk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sekian banyak ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ala lillahi ad-dinul khalis, ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah, semata-mata agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala minta untuk kalian kerjakan, untuk kalian peluk, untuk kalian persembahkan kepada Allah Rabbul Alamin adalah memurnikan amalan-amalan soleh untuk dirinya. Begitu pula Allah Azza wa Jalla dengan tegas di dalam ayat yang mulia mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Sesungguhnya mereka itu manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan mereka di muka bumi ini, di dunia ini, yang mereka hakikatnya adalah melakukan perjalanan menuju Allah Rabbul Alamin. Akan tetapi banyak yang tidak sadar akan perjalanan hakiki yang sedang kita jalankan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Rabbul Alamin, "Wa ma umiru," dan tidaklah aku perintahkan mereka kecuali satu hanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Liya'budullaha mukhlishina lahuddin," agar mereka senantiasa beribadah. Diterjemahkan oleh Imamul Mufassirin Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau meriwayatkan bahwasanya makna ya'budun, setiap makna ibadah di dalam Al-Qur'anul Karim, ay wahiduni, yaitu mentauhidkan aku. Perkara tauhid adalah perkara yang kita sering dengar, dan hakikat dari perkara tauhid tersebut adalah ketika kita mengikhlaskan memurnikan apapun amalan ibadah kita, apapun amalan ketaatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dahkan mereka, kata Allah Rabbul Alamin, kecuali untuk memurnikan, mentauhidkan amalan-amalan ketaatan mereka dalam perjalanan kehidupan dunia mereka hanya kepada-Ku. Tanpa perlu kita menoleh ke kanan, tanpa perlu kita menoleh ke kiri, mencari keridhaan-keridhaan ataukah kerelaan-kerelaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha lemah dan mengharapkan selain syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selayaknya hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan sebuah beban besar untuk menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mentauhidkan Allah, memurnikan segala apapun amalan-amalan kita. Baik itu salat kita, baik itu puasa kita, baik itu bacaan Al-Qur'anul Karim kita dan amalan-amalan soleh yang lainnya dari sedekah ataukah bermuamalah, berada, berakhlak dan yang semisalnya, benar-benar memurnikan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Dan yang berkaitan dengan keikhlasan ini pula, Allah Subhanahu wa taala telah melanjutkan dan menyebutkan hal ini, perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hakikat perintah tersebut, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nabi ittaqillah, wahai Nabi Muhammad, hambaku, kata Allah Rabbul Alamin, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita ketahui bersama makna dan hakikat dari ketakwaan seorang hamba adalah tatkala dia berani mengamalkan amalan-amalan ketaatan murni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berani mengamalkan amalan-amalan soleh, mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan sanjungan-sanjungan manusia, dia tidak akan berani. Karena yang diharapkan hanyalah syurga Allah Subhanahu wa taala, syurga Allah Rabbul Alamin yang penuh dengan kenikmatan. Hal ini diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayuhan nabi, wahai nabiku, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah engkau hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Setingkat nabi kita yang mulia, seorang yang ma'sum, yang tidak pernah dan tidak akan melakukan dosa sedikit pun, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah besar, kesimpulan besar yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, bagaimana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai khata, orang yang selalu dan selalu terjatuh di dalam kesalahan, apakah kita tidak mau beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita masih ingin mengharapkan pujian-pujian manusia, sanjungan-sanjungan manusia, jabatan-jabatan yang hina dalam mengamalkan amalan-amalan soleh? Tentunya tidak. Karena itu adalah ajaran yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita, dan itulah hakikat dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah. Ini perkara yang pertama yang berkaitan dengan ikhlas. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain ayat yang tadi, yang Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menunjuk, ya ayuhan nabi, wahai nabiku, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, jika engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berani untuk melakukan satu amalan akan tetapi tidak memurnikannya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak memurnikannya untuk syurga Allah Rabbul Alamin, mengharapkan wajah Allah Jalla wa'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan segan-segan untuk menghapus amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ancaman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dengan itu mendorong, memotivasi beliau untuk senantiasa mengikhlaskan seluruh amalan-amalan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengharapkan wajah Allah Rabbul Alamin. La yahbitanna amaluk, kata Allah Jalla wa Ala, akan aku hapuskan seluruh amalan-amalanmu kalau berani melakukan sebuah amalan ketaatan tapi tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala telah mempersyaratkan agar amalan kita ketaatan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, kurban kita dan yang semisalnya dari amalan-amalan soleh. Takutnya kita, ar-raja berharapnya kita, at-tawakkul bersandar diri bersandar dirinya kita. Perkara-perkara ibadah sangat luas, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Amalan-amalan hati semuanya adalah perkara ketaatan, amalan soleh yang Allah Subhanahu wa taala tuntut untuk kita melakukannya. Rasa takut, rasa cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri, bersandar diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalan hati yang tidak bisa dilihat oleh zahir, tidak bisa dilihat oleh mayoritas manusia, bahkan keseluruhan manusia tidak bisa melihatnya. Innahu alimun bidzatis sudur. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengetahui dan menilai apakah hamba tersebut melakukan amalan-amalan hati itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Yang kedua yang berkaitan dengan ittiba', mutaba'ah, mengikuti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini persyaratan besar. Dan tidak akan mungkin amalan seorang akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amalan-amalan yang saleh tatkala tidak mengikuti apa yang ada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mengikuti sunnah-sunnah beliau. Tidak mengikuti ajaran-ajaran beliau. Dan jangan kita anggap bahwasanya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hanya memelihara janggut dan mengangkat kain di atas mata kaki. Sangat banyak sekali aspek ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara global, secara mujmal, secara umum di dalam firman-Nya yang mulia, kata Allah Jalla al-Wa'ala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Apa yang datang dari kalian, berasal dari nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fakhudhuh, maka ambillah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ataukah apa yang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam larang untuk kalian lakukan, fantahu, tinggalkanlah. Segala macam aspek kehidupan yang kita jalani, kehidupan dunia ini, semuanya akan bersumber dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu adalah tuntutan besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba Allah Rabbul Alamin. Bagaimana kita bisa melaksanakan dan menjalani perjalanan kita di dunia ini dengan benar-benar berittiba', mengikuti apa yang ada di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah itu dengan mengikuti perkataan-perkataan beliau, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ataukah mengikuti af'al, perilaku-perilaku yang telah dilakukan oleh Nabi kita, yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah mengikuti adab, akhlak yang ada di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah ittiba' yang seluruhnya dituntut untuk kita melakukannya. Dan tatkala kita melakukan sebuah amalan soleh yang tidak berdasarkan dengan ittiba', mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amalan tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita, ibunda kaum mukminin. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha menukilkan dari suami beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabdanya, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan, satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak pernah kami contohkan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, menukilkan ucapan sahabat, menukilkan ucapan Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan, satu bentuk ketaatan yang tidak pernah dilakukan oleh kami, tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut adalah amalan-amalan yang tertolak. Kalau suatu amalan sudah tertolak, maka artinya amalan tersebut tidak akan naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dianggap sebagai amalan-amalan yang soleh, walaupun seorang yang melakukannya benar-benar mengikhlaskan, memurnikan apa yang dia inginkan dari amalan soleh tersebut, atau lebih tepatnya tidak kita sebutkan sebagai amalan soleh, karena hakikatnya itu adalah amalan soleh yang tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun mereka orang-orang yang melakukan amalan-amalan tersebut, benar-benar memurnikan niat-niat mereka, hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menginginkan apa-apa, tidak menginginkan sanjungan manusia, tidak menginginkan jabatan, tidak menginginkan pangkat, dan yang semisalnya. Yang mereka inginkan hanyalah surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang mendasari mereka melakukan amalan tersebut takwa, ketakutan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka masuk ke dalam syurganya, agar mereka terlepas dari nerakanya. Akan tetapi tatkala amaran tersebut tidak didasari dengan ittiba', tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amalan tersebut sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahuwa raddun, amalan tersebut adalah amalan-amalan yang tertolak. Dan sekali lagi, bukan khusus untuk amalan-amalan besar, amalan-amalan bid'ah sudah kita ketahui bersama, Maulid An-Nabawi, Al-Isra wal Mi'raj, tahlil dan yang semisalnya, haul dan yang semisalnya, dari perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu sudah jelas tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka mengikhlaskan niat-niat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang lebih khusus dari itu harus kita pelajari dan harus kita fikirkan dengan seksama. Bagaimana tatkala seorang sunni salafi, seorang ahlu sunnati wal jamaah, dia telah beradab bukan dengan adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia telah berakhlak bukan dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah adab dan akhlak yang dia kerjakan akan terhitung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan soleh? Abadan, tidak akan terhitung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan-amalan soleh. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله معاشر المسلمين يصيموا ليكن apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi kita yang mulia. Di antaranya adalah bentuk al-khasyah, rasa takut yang dimiliki oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam ayatnya yang mulia, innama yakhsyallaha min ibadih al-ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka para ulama. Dan kita sepakat dan mengetahui bersama bahwasanya di antara makhluk, hamba-hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ciptakan, yang paling mulia dan paling berilmu, yang paling alim adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah kesepakatan besar kaum muslimin yang tidak akan bisa dibatalkan dengan ucapan satu atau dua orang saja yang mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kita mengetahui bersama dan bersyahadah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya tidak ada, atau kami bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara konsekuensi dari syahadah anna Muhammadar Rasulullah adalah menyadari dan mengakui serta meyakini bahwasanya beliaulah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang yang paling alim, seorang yang paling berilmu. Tidak ada orang yang berada di atas beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini bisa kita ambil kesimpulannya dari apa yang telah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sesungguhnya aku ini adalah seorang pribadi yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku adalah seorang pribadi yang paling bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Ini ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innil akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Bukan bentuk rekomendasi kepada beliau. Akan tetapi inilah hakikat yang telah diucapkan berupa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita camkan. Apapun yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Bukan bentuk pujian kepada diri beliau. Ini semata-mata wahyu yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada beliau dan beliau sampaikan kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum warḍahum. Innil akhsyakum lillahi wa taqakum lah. Aku adalah seorang pribadi yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku adalah seorang pribadi yang paling bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau kita melihat ayat ini dan kita koneksikan, kita sambungkan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya mereka yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka dari kalangan para ulama. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Innil akhsyakum lillah." Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Maka beliau adalah seorang yang paling alim, yang paling berilmu. Beliau mengetahui bagaimana dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dahsyatnya iqab, hukuman, azab yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk mereka, orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Dan beliau pun telah mengetahui bagaimana nikmatnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nikmatnya apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka, orang-orang yang bertakwa. Beliau adalah seorang yang paling tahu. Oleh karena itu, beliau adalah seorang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Apakah pantas bagi kita yang mengaku seorang sunni salafi, bagi kita yang mengaku seorang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berpenampilan dengan penampilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetapi masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah pantas? Dari mana kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kita adalah seorang sunni salafi, seorang ahlu sunnati wal jamaah, akan tetapi kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bermaksiat? Bahkan kita menganggap enteng, enggan untuk bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin, a'udzubillah. Dari mana itu semua bisa mencerminkan seorang sunni salafi, seorang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal beliau adalah seorang yang paling takut kepada Allah Rabbul Alamin. Dan jika kita menginginkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhitung sebagai sebuah amalan saleh, sebuah amalan ketaatan yang bisa menyelamatkan kita dari neraka Allah Azza wa Jal, yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Rabbul Alamin, takutlah kita sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam takut kepada Allah Rabbul Alamin. Yang mana rasa takut tersebut akan mengantarkan kita untuk tidak berani bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Kalaupun bukan sesuatu yang pasti, kita akan terjatuh dalam kemaksiatan, itu adalah kepastian. Akan tetapi bagaimana usaha kita untuk bisa menghindar dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, menjauhkan sebab-sebab dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Selayaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pun berusaha untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau kita ingin rasa takut kita, ketakwaan kita, raja, rasa berharap kita, tawakkul, berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dihitung sebagai amalan-amalan saleh, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakkallah kepada Allah Rabbul Alamin, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan amalan-amalan saleh tersebut. Cakupannya luas, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Cakupan dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disimpulkan oleh para ulama kita dengan satu sebutan atau satu lafaz dalam bahasa Arab, al-mutaba'ah, senantiasa mengikuti apa yang ada di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan hanya penampilan, bukan hanya memelihara janggut, bukan hanya mengangkat kain di atas mata kaki, bukan hanya kemana-mana pakai jubah dan yang semisalnya, akan tetapi amalan-amalan hati pun hendaknya kita contoh dengan tuntunan terbesar kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana itu semua akan bisa mengantarkan kita untuk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar takut akan azabnya, yang benar-benar takut akan iqabnya kelak di akhirah, dan kita akan diantarkan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam artian kita akan melakukan amalan-amalan soleh di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan sebab-sebab untuk terjerumusnya kita ke dalam kemaksiatan dengan bimbingan cahaya dari Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari ilmu-ilmu yang telah beliau ajarkan, dan dari taufik dari sisi Allah Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada khutbah kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqimissalah.